قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Artinya, sesungguhnya dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Hai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya? Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesama mereka, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang beriman kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kalian percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kalian. Dan jangan pula kamu percaya bahwa yang diberikan kepada kamu, dan juga jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan alasanmu, sandaran hukummu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah maha kuas, maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Allah menentukan rahmat-Nya, yaitu kenabian, kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, segolongan dari ahlul kitab, segolongan di sini maksudnya adalah Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Quraidah, dan juga Bani Qainuqa'. Segolongan dari ahlul kitab di sini maksudnya adalah kaum Yahudi dari Bani Nadir, dari Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa'. Yaitu ketika ingin menyesatkan kalian. Maksudnya ingin menyesatkan kalian, yaitu mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Untuk menjelaskan kepada kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hasadnya kaum Yahudi kepada orang-orang muslimin, bahwa mereka ingin menyesatkan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa penyesatan mereka kepada kaum muslimin kembali kepada mereka sendiri. Dan mereka tidak dalam keadaan tidak menyadarinya, bahwa kesesatan mereka itu kembali dalam kesesatan mereka sendiri. Dan disinilah buruknya orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Keburukan akan kembali kepada mereka sendiri. Kemudian di sini Allah berfirman, hai ahli kitab, wahai ahli kitab, yaitu tadi kaum Yahudi dari Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah padahal kalian mengetahui kebenarannya? Mengetahui kebenarannya maksudnya adalah kalian mengetahui kebenarannya di dalam kitab-kitab kalian. Terdapat tanda-tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui akan hal itu. Bahkan mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Saking jelasnya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini kan sebuah keburukan, mengingkari padahal sudah mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman, "Hai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya?" Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mengetahui, mencampurkan hak dan batil di sini maksudnya adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani mencampurkan yang hak dan batil. Dan yang dimaksud dengan mencampurkan hak yang dan batil adalah bahwa mereka menyembunyikan ayat-ayat padahal mereka mengetahui ayat-ayat tersebut adalah benar. Ini yang dimaksud dengan mencampurkan hak dengan kebatilan. Mereka menyembunyikan ayat-ayat padahal mereka mengetahui ayat-ayat itu benar adanya. Maksud yang kedua mencampurkan hak dan yang hak dengan kebatilan adalah mereka merubah apa yang ada di dalam kitab Taurat mereka. Ini namanya mencampurkan hak dengan kebatilan. Mereka merubah apa yang ada dalam kitab Taurat mereka. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya. Segolongan lain dari ahli kitab maksudnya di sini adalah para pemimpin dan para orang-orang terkemuka dari mereka, dari ahlul kitab. Segolongan lain dari ahlul kitab maksudnya adalah para pemimpin mereka. Para pemimpin mereka mengatakan, ini buruknya pemimpin yang buruk. Ya. Ini bahayanya pemimpin yang tidak saleh. Menyebabkan rakyatnya binasa. Menyebabkan rakyatnya masuk ke dalam jurang kebobrokan. Makanya salah satu kiat agar mendapatkan pemimpin yang baik adalah kita menyiapkan rakyat-rakyat yang baik, generasi-generasi terbaik. Maka ini akan mendatangkan pemimpin yang baik. Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Ini adalah tipuan mereka, ya, agar mengelabui orang-orang yang lemah di antara kaum beriman. Ini tipuan mereka, sehingga mereka akhirnya merasa, oh, Yahudi saja yang mengikuti. Ternyata di akhir siang, yaitu di sore hari, kemudian Yahudi kafir. Maka akhirnya sebagian dari mereka mengikutinya. Ya. Memperlihatkan keimanan di awal siang, yaitu di pagi hari. Sholat bersama kaum muslimin, sholat subuh. Apabila datang siang, mereka murtad dari agama mereka. Agar orang-orang bodoh dari kaum muslimin, atau yang tidak berilmu dari kaum muslimin, maka mengatakan sesungguhnya orang-orang itu yang mulia-mulia itu murtad gara-gara mereka sudah melihat, sudah mengetahui apa yang ada di dalam kaum muslimin, dan sudah mengetahui buruknya yang terjadi dalam agama Islam. Makanya disebutkan di akhir ayat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ya. Ini tipu daya orang-orang Yahudi. dan yang menyuruh adalah pemimpin-pemimpin, orang-orang terkemuka dari mereka. Di dalam tafsir Imam Katsir dijelaskan perkataan Imam Mujahid rahimahullah tentang firman Allah yang menyebutkan akan hal ini, bahwa mereka diperintahkan untuk beriman di pagi hari, siang hari mereka kafir. Ya'ni Yahudan shallat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat as-subh wa kafaru akhirahun akhiran nahar makran minhum liyurun nasa an qad badat lahum ad-dalalah minhu ba'da an kanu ittaba'uhu. Artinya kata Imam Mujahid rahimahullah, mereka itu adalah kaum-kaum Yahudi yang mana mereka salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika siang mereka kufur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tipu daya mereka kepada kaum muslimin, agar mereka memperlihatkan kepada manusia bahwa setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, maka mereka tahu buruknya agama Islam. Akhirnya mereka pun murtad. Mereka pun murtad. Ini tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullah. Sedangkan Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi ahli tafsir, mengatakan, "Qala qa'ifatun min ahli al-kitab, idza laqitum ashhab Muhammadin awwal an-nahar fa aminu. Wa in ka wa idza kana akhirahu fasallu salatakum la'allahum yaqulun haula'i ahlul kitab wa hum a'lamu minna." Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan tipuan Yahudi seperti ini adalah, yaitu ahlul kitab, jika kalian bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, maka berimanlah. Jika pada sore hari, maka salatlah kalian dengan salat kalian, yaitu kembali kalian kepada agama kalian. Mungkin mereka nanti mengatakan, yaitu kaum muslimin, mereka ahlul kitab. Mereka saja murtad, padahal mereka yang lebih alim daripada kita. Ya, mereka saja murtad, padahal mereka yang lebih alim daripada kita. Akhirnya mereka meremehkan agama Islam ini. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Maksudnya ini adalah perkataan Yahudi kepada sebagian lainnya. Ini perkataan seorang Yahudi, kaum Yahudi kepada kaum lainnya. Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Ya. Adapun selain mereka yang sudah masuk dalam agama Islam, maka perlihatkan keimanan kepada mereka sebagai bentuk tipuan. Jadi orang Yahudi itu dari mulai menjak dahulu terkenal dengan tukang tipu, penipu. Ya. Maka siapa saja yang suka menipu, bahkan di dalam sekte sesat dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat ajaran penipu yang menjadikan tipuan sebagai agama mereka, sebagai amal ibadah mereka, yaitu kaum Rafidah. Syiah Rafidah, Syiah 12 Imam, menjadikan tipuan dusta sebagai agama mereka. Dan ini mencontoh dari kaum Yahudi. Ada buku menarik judulnya Badzulul Majhud fi Musyabahati Rafidah bil Yahud, yang artinya usaha untuk mengeluarkan kesamaan antara kaum Rafidah dengan kaum Yahudi. Dan ini ditulis oleh Syekh kami, Syekh Ibrahim Al-Jumaili atau Al-Jamil. Beliau menulisnya seperti itu, nama, bukan nama aslinya. Abdullah Al-Jamil maksud saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian percaya melainkan dari kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Ini perkataan Yahudi kepada Yahudi lainnya. Jangan kalian percaya kecuali yang mengikuti agama kalian, yang kalian beragama di atasnya. Adapun yang masuk Islam, maka perlihatkan kepada mereka tipuan. Ya, perlihatkan kepada mereka tipuan. Ini yang disebut tadi wajhan nahar waqfuru akhirahu. Berislamlah di awal siang dan kufurlah di akhir siang, agar menjadi ujian bagi kaum muslimin. Maka jangan heran kalau seandainya ada di antara kaum Yahudi yang memakai memakai trik ini. Ya, dan banyak orang-orang Nasrani yang pura-pura masuk Islam, orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk dalam agama Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena mereka paham betul bahwasanya Islam jika dilawan dengan senjata maka tidak akan pernah menang melawan kaum muslimin. Kaum muslimin lebih suka kematian dibandingkan kehidupan mereka di dunia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Ini adalah ucapan untuk membantah kaum Yahudi. Jumlah i'tiradiyah. Ini ucapan untuk membantah kaum Yahudi. Ya. Sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah yang memberikan petunjuk kepada hati-hati orang beriman. Kepada keimanan yang paling sempurna. Allah yang memberikan petunjuk agar beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya. Dari mulai ayat-ayat dan juga mukjizat-mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian, dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kalian. Maksudnya, janganlah kamu percaya kepada bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kalian. Maksudnya begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian perlihatkan apa yang kalian miliki dari ilmu kepada kaum muslimin. Maka nanti kaum muslimin belajar dari kalian. Dan akhirnya sama kalian di dalamnya. Jangan kalian perlihatkan ilmu yang kalian miliki kepada kaum muslimin, wahai Yahudi. Nanti kaum muslimin bisa mempelajarinya. Maka akhirnya sama derajat kalian dengan mereka. Bahkan, akhirnya kaum muslimin lebih utama dibandingkan kalian. Karena mereka sangat mengimani hal tersebut. Atau juga nanti kaum muslimin akan membuat alasan untuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian. Artinya kaum muslimin bisa membantah kalian nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan biarkan kalian memberikan sesuatu ajaran kepada kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud di sini, jangan sampai kalian memberitahukan apa yang ada di dalam kitab-kitab kalian dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti mereka akan mengikuti agama kalian. Dan janganlah kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah perkataan-perkataan Yahudi untuk menegakkan kekuatan di tengah-tengah mereka. Ya, menegakkan kekuatan di tengah-tengah mereka agar Yahudi tidak murtad dari agamanya. Itu semua perkataan mereka. Katakanlah, nah baru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Petunjuk di tangan Allah. Siapa yang beriman, mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang bisa menahannya. Petunjuk di tangan Allah. Ya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, disengsarakan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Petunjuk di tangan Allah. Maka yang ditakuti oleh kaum Yahudi, bahwa apabila diajarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, kemudian nanti orang-orang Muslim tambah kuat imannya, maka walaupun tidak diberitahukan oleh kaum Yahudi apa yang ada dalam kitab Taurat, maka niscaya kalau Allah memberikan petunjuk, maka pasti beriman. Kalau Allah menyesatkan, pasti sesat. Qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ada yang paman Nabi tidak beriman. Ada yang istri Nabi tidak beriman. Ada yang bapak Nabi tidak beriman. Ada yang anak Nabi tidak beriman. Karena petunjuk datang dari Allah, karunia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum Yahudi mereka takut untuk memperlihatkan Taurat mereka kepada kaum muslimin. Ya, tidak seperti kaum Nasrani yang berani mungkin menyebarkan Injil mereka di tengah manusia. Kaum Yahudi tidak. Karena kalau disebarkan mereka akan terlihat sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin yang sudah masuk Islam tambah akan masuk Islam, tambah kuat. Nah, kaum Yahudi ini mereka menyembunyikan kebenaran, ini sifat sangat jelas dari kaum Yahudi, menyembunyikan kebenaran agar orang-orang tidak masuk dalam agama Islam. Agar orang-orang tidak masuk dalam agama Islam. Maka Allah membantah, "Innal fadla biyadillah." Sesungguhnya petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, maka niscaya dia akan mendapatkan petunjuk. Allah Maha luas dan lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah menentukan rahmat-Nya, yaitu kenabian kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Artinya, wahai kaum muslimin, wahai kaum beriman, Allah menentukan siapa yang berhak mendapatkan karunia, dipilih menjadi nabi, dan siapa yang tidak berhak. Itu bukan urusan manusia, tetapi urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan karunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Allah yang memberikan karunia akan hal itu. Di dalam tafsiran yang lain, yakhtassu bi rahmatihi man yasha, yaitu Allah menentukan rahmat-Nya kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam tafsiran yang lain, rahmat-Nya di sini adalah Al-Qur'an dan Islam. Jadi Allah memilih dari sekian banyak manusia, dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah petunjuk dari Al-Qur'an dan masuk dalam agama Islam. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Bukannya Allah Subhanahu wa taala memilih tersebut karena karunianya sedikit, tetapi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak bahwa si fulan Islam, si fulan nabi, si fulan dapat petunjuk, si fulan tidak dapat, si fulan musuh Allah, itu karunia dari Allah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajaran menarik para ikhwah untuk hati kita. Oleh karena al-fadla biyadillah, karunia dari Allah, maka mintalah selalu dari Allah. Jangan pernah bersandar kepada diri sendiri, terutama dalam perihal hidayah, terutama dalam perihal petunjuk, istiqamah, ingin mengerjakan kebaikan, menjauhi maksiat. Maka minta petunjuk dari Allah. Orang-orang yang kadang-kadang mungkin jauh dari ujian, hidupnya nyaman, tenteram, aman, ibadahnya juga nyaman, tenteram, aman, jauh dari ujian, maka hati-hati. Mungkin suatu saat kita akan mendapatkan ujian. Mungkin suatu saat kita akan mendapatkan musibah, bala. Dan musibah bala mendingan kalau seandainya hanya berkaitan dengan harta, keluarga. Tapi kalau berkaitan dengan agama, nah ini bahaya. Kalau berkaitan dengan agama, maka mintalah selalu ketetapan hati kepada Allah. Minta selalu karunia dari Allah. Minta selalu petunjuk dari Allah. Meskipun kita merasa diri kita sudah mendapat petunjuk dari Allah. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling diberi petunjuk oleh Allah, diberi paling banyak karunia dari Allah, beliau senantiasa berdoa, "Allahumma saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikan aku petunjuk dan bimbing aku selalu dalam kebenaran." Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk, ketakwaan, sifat iffah, kesucian, dan kekayaan atau kecukupan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai kita merasa diri kita kuat dengan ujian yang ada. Iman kita kuat dengan godaan yang ada. hati itu lemah para ikhwah. Dan hati itu saking lemahnya dia cepat berbolak-balik. Berapa banyak orang yang kita saksikan benar-benar dalam hadis Rasul terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal," hadis riwayat Muslim. Bersegerlah kalian perbanyak ibadah. "Badiru bil a'mal fitanan," sebelum datang ujian-ujian, godaan-godaan. "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Seseorang di pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. "Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Dia menjual agamanya dengan hanya mendapatkan secuil dari keperluan dunia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah yang menentukan siapa yang mendapatkan rahmatnya. Allah yang menentukan si fulan dapat rahmatnya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Penulis rahimahullah taala mengatakan, "Hadza min minnatillahi ala hadhihi al-ummah." Ini merupakan karunia Allah atas umat ini. "Haitsu akhbarahum bimakri a'daihim min ahli al-kitab." Di mana Allah memberitahukan kepada mereka, yaitu kepada kaum muslimin, tentang tipu daya musuh-musuh mereka dari ahlu kitab. Kita ini orang beriman itu enak sekali, ya. Ada musuh ingin membahayakan kaum muslimin, diberitahukan oleh Allah. Tipu dayanya diberitahukan oleh Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, terutama kepada orang-orang yang beriman. "Wa annahum min hirsihim ala idlalil mu'minin yan'auna yanu'una al-makarat al-khabithah." Bahwa di antara usaha keras mereka dalam menyesatkan kaum mukminin adalah mereka memakai berbagai cara dalam makar, konspirasi. Mereka yang busuk. "Yanu'una al-makarat al-khabithah." "Faqalat ta'ifatun minhum." Ya, ini salah satu makar mereka, yaitu sebagian sekelompok di antara mereka berkata, "Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar." Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada permulaan siang, yaitu di pagi hari. "Ai awwaluhu warji'u 'an dinihim akhiran nahar." Yaitu di awal hari, maksudnya di pagi hari. "Dan berpalinglah dari agama mereka pada petang hari, pada sore hari. Fa innahum idza ra'awkum raj'in wa hum ya'taqiduna fikum al-'ilma istarabu bidini." Bila mereka kaum muslimin melihat kalian orang-orang Yahudi berpaling sedang mereka yakin, sedang kaum muslimin yakin kalian kaum Yahudi memiliki ilmu, itu akan membuat mereka ragu terhadap agama mereka. "Istarabu bidini wa qalu laula annahum ra'aw fihi ma la yu'jibuhum wa la yuwafiqul kitab as-sabiqah lam yahtas lam yarji'u." Lalu mereka orang-orang beriman akan berkata, sekiranya mereka, yaitu Yahudi, tidak melihat dalam agama ini apa yang tidak menarik bagi Yahudi dan tidak sesuai dengan kitab-kitab terdahulu, niscaya mereka pasti tidak akan berpaling. Ini menurut Yahudi kalau seandainya dia melakukan makar ini. Makar ini agar kaum muslimin tertipu dengan triknya Yahudi. Beriman di pagi hari, siang hari, atau sore hari sudah kafir. Orang-orang Yahudi mengira kalau seperti itu kaum mukminin akan mengatakan di dalam hatinya, "Tuh lihat, tuh yang alim-alim aja murtad. Yang diberikan ahlul kitab, diberikan kitab sebelumnya, murtad setelah masuk Islam. Karena mengetahui ke Islam, Islam di sini mungkin agama yang buruk." Menurut Yahudi seperti itu. Ya, menurut Yahudi mungkin orang-orang beriman akan berkata seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, "Hadza makruhum." Ini adalah tipu daya mereka. "Wallahu ta'ala huwa alladhi yahdi man yasha." dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maksudnya adalah ada yang masuk Islam sekehendak Allah. Ada yang tetap dalam keislaman sekehendak Allah. Ada yang tidak masuk Islam sekehendak Allah. Ada yang murtad sekehendak Allah. Ya, bukan karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa huwa alladhi biyadihi al-fadl yahtassu bihi man yasha." Hanya di tangannya lah segala karunia. Karunia di sini tadi apa? Kenabian. Bisa makna lain karunia di sini apa? Islam dan Al-Qur'an. Yang dia khususkan yaitu yang Allah khususkan buat siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, bukan karena makar Yahudi. Ya, bukan karena makar Yahudi. Kemudian, fa khassakum ya hadhil ummah bima lam yakhussa bihi ghairukum. Lalu Allah mengkhususkan kalian wahai umat ini dengan sesuatu yang tidak dia khususkan bagi umat selain kalian. Ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki beberapa kekhususan. Di antara kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beramal sedikit tetapi pahalanya besar, mengalahkan umat-umat terdahulu yang panjang umurnya. Ini salah satu keistimewaan. Al-amalul yasir yu'til ajral kabir. Amalan yang sedikit memberikan pahala yang besar. Meskipun umurnya pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu, tetapi pahalanya besar. Ya. Mengalahkan umat-umat terdahulu, bukan hanya menyamai, mengalahkan umat-umat terdahulu. Kemudian, penulis mengatakan, وَلَمْ يَدْرِ هَاُولَىٰ أَلْمَاكِرُونَ أَنَّ دِينَ اللَّهِ حَقْ وَإِذَا وَصَلَتْ حَقِيقَتُهُ إِلَى الْقُلُوبِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهُ عَلَى طُولِ الْمَدَىٰ إِلَّا إِيمَانًا وَيَقِينًا. Dan orang-orang yang berbuat tipu daya, yaitu kaum Yahudi tadi, itu tidak mengetahui bahwa agama Allah itu adalah hak, kebenaran, yang apabila hakikatnya sampai kepada hati, tidaklah akan bertambah waktu bagi orang tersebut kecuali akan semakin bertambah pada pula keimanan dan keyakinannya. Contoh-contoh terdahulu banyak. Bilal semakin disiksa semakin kuat imannya. Ammar semakin disiksa semakin kuat imannya. Yasir semakin disiksa semakin kuat imannya. Kemudian Sumayyah semakin disiksa semakin kuat imannya. Kemudian Khabbab bin Arad semakin disiksa semakin kuat iman. Ya. Jadi jangan sampai kalian mengira bahwa tipu daya kalian ini berhasil wahai kaum Yahudi. Karena orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka semakin lama semakin beriman dan semakin yakin. Walam tazidhu syubhah illa tamassukan bidinih wa hamdan lillah wa tsanan alaihi haitsu manna bihi alaihi. Artinya, dan agama Allah itu adalah hak yang apabila hakikatnya sampai kepada hati, tidaklah bertambah waktu bagi orang tersebut kecuali akan semakin bertambah pula keimanan dan keyakinan. Dan syubhat-syubhat yang ada itu justru menambah kuatnya mereka berpegang teguh kepada agamanya. Semakin bersyukur kepada Allah serta memujinya, di mana Allah telah melimpahkan karunia-Nya itu atasnya. Kalau Allah sudah ingin menetapkan hati mendapat petunjuk, maka yang ada tambah beriman. Yang ada semakin ada syubhat tambah beriman dia. Dan itu ketetapan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa qauluhum an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Dan perkataan mereka yaitu kaum Yahudi. Dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujjah kalian di sisi Rabb kalian. Yani anna alladhi hamalahum ala hadhihi al-a'mal munkarah al-hasad wal-baghy wa khashyat al-ihtijaj alaihim. Artinya bahwa yang menyebabkan mereka yaitu kaum Yahudi melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran. Perbuatan-perbuatan kemungkaran, tidak mau beriman, kemudian beriman di siang hari, di pagi hari, di siang hari berkufur, Semua perbuatan-perbuatan tersebut adalah akibatnya hasad. Sebabnya, bukan akibatnya, sebabnya hasad, dengki, ya. Dan ketakutan akan dikalahkan dalam berdebat. Sedangkan orang beriman masuk Islam karena keimanannya, bukan karena ingin menang-menangan, bukan. Karena keimanan. Itulah beda cara berpikir kaum Yahudi dengan kaum Muslimin. Yahudi menginginkan mereka menang dari kaum Muslimin. Sedangkan orang Islam masuk dalam agama Islam karena petunjuk dari Allah. Dan di sini buruknya hasad. Hasad bisa membuat seseorang tidak beriman. Hasad bisa membuat seseorang sombong yang akhirnya menolak kebenaran. Ini buruknya hasad. Hasad membuat seseorang sombong yang akhirnya menolak kebenaran. Dan sifat hasad sangat terkenal dari kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hasadan min 'indi anfusihim." Ayatnya surah Al-Baqarah ayat 109, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Hasadan min 'indi anfusihim. Sebagian ahli besar ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, menginginkan agar kaum muslimin dapat agar mereka kaum Yahudi dan Nasrani dapat mengembalikan kaum muslimin kepada kekafiran setelah mereka beriman. Karena kedengkian yang timbul dari diri mereka sendiri. Di zaman periode Mekah tidak ada munafik. Yang ada Islam kafir. Di zaman periode Madinah ada munafik. Karena ada hasad. Abdullah bin Ubay bin Salul hasad kepada Nabi Muhammad. Sebelum hijrah, Abdullah bin Ubay bin Salul hampir saja mendapati tampuk kepemimpinan di kota Madinah. Orang yang paling berkuasa di kota Madinah. Tetapi sebelum dia dapat, datang Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW diagungkan oleh seluruh kaum muslimin, bahkan kaum Yahudi dan Nasrani pun segan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik, memakai topeng kemunafikan. Hasad mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa hasad? Karena saya dari dulu membangun kepercayaan untuk mendapatkan keutamaan, kepemimpinan, menjadi kabilah. Akan tetapi ternyata datang Nabi Muhammad SAW orang baru, ya. Kemudian banyak pengikutnya, disegani oleh musuh dan lawan, kawan dan lawan. Ini yang membuat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik. Dan itu buruknya hasad. Hasad itu membuat orang munafik. Persis seperti Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Wadda katsir min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasana min 'indi anfusikum min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Alhamdulillah, para ikhwah, selesai dari ayat 69 sampai 74. Intinya kalau kita perhatikan ringkasannya tadi, Yahudi, ya, mereka ingin sekali menyesatkan kaum muslimin. Dan itu sudah sifat tabiat kaum Yahudi. Kenapa ingin menyesatkan kaum muslimin? Kenapa enggak biarkan aja lakum dinukum waliyadin? Karena mereka menganggap diri mereka yang paling benar. Makanya mereka mempunyai gelar asy-sya'bul mukhtar, yaitu bangsa pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan Allah yang memilih, tetapi kera dan babi yang memilih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ahlul kitab gara-gara ingin menyesatkan kaum muslimin, mereka memuncai makar-makar. Makar-makarnya sudah kita sebutkan tadi. Ada yang menyembunyikan kebenaran, ada yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, ada yang beriman di pagi hari, sore hari kafir. Ini makar-makar dari kaum Yahudi. Tetapi kaum muslimin tidak takut dengan makar tersebut. Karena kenapa? Petunjuk datang dari dari Allah. Kalau ada dengar, melihat, ya, merasakan kaum muslimin mungkin ditindas di mana-mana, lemah di mana-mana, maka jangan putus asa. Pasti setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kita memang dari mulai semenjak dahulu mengatakan yaquluna mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kenapa itu Masjidil Aqsa susah sekali dibuka? Kenapa kaum muslimin tidak menang-menang? Kapan pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan itu sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, ya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai Rasulullah dan orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Sebenarnya terlambat atau tidak terlambatnya pertolongan tersebut itu bentuk ujian dari Allah agar kaum muslimin tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjawab setelah itu, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ini keyakinan orang-orang beriman terhadap makar-makar Yahudi. Makanya kalau kita melihat dan mendengar, merasakan, memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dari mulai penindasan, dicaplok negaranya dan semisalnya, maka kita hanya bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Ahzab. Alladzina amanu peperangan Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma zadahum illa, mereka tidak bertambah kecuali keimanan mereka, ya, kecuali keimanan mereka. Dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan. Jadi ada orang yang mengatakan kepada kaum muslimin, sesungguhnya seluruh faksi atau ya faksi kekafiran telah berkumpul ingin menyerang kota Madinah. Maka takutlah kepada mereka. Orang beriman bagaimana ketika mendapatkan seperti itu? Perkataan itu menambah keimanan mereka. Malah tidak, mereka tidak takut, maka menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah lah sebaik-baik penolong dan pelindung. Maka pada saat itu, para ikhwah, kalau kita melihat keadaan kaum muslimin, kita banyak-banyak berdoa, lebih yakin dengan janji Allah. Kalau seandainya sanggup untuk bersedekah, bersedekah untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau tidak, maka banyak-banyak berdoa. Jangan banyak-banyak komentar. Jangan banyak-banyak penulisan, komentar, sedangkan tidak berbuat. Apa ya? Termasuk fikih realita. Karena ada tuduhan bahwa pengajian-pengajian salaf, baik ustadz-ustadz ataupun jamaahnya tidak memperhatikan Palestina, tidak memperhatikan Suriah, tidak memperhatikan Mosul yang ada di Mosul, yang ada di Irak dan semisalnya. Maka kita katakan realitalah yang ada. Anda sering berbicara fikih realita. Realita Anda sekarang apa? Realita Anda sekarang di Banjarmasin. Realita Anda sekarang adalah di Banjarmasin. Maka apa yang Anda bisa lakukan? Bersedekah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil mendidik anak-anak kita agar akidahnya kuat sehingga tidak tergoda dengan makar Yahudi dan Nasrani. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.